Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan untuk ibtidaiyah, anak-anak kecil ikut taklim dan nulis Al-Quran. Jadi nulis Al-Quran, surat An-Nas, atau kalau pendek ditambah jadi dua surat gitu. Terus nanti ditandatangani, tulisannya ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk untuk mengawasi anak-anak, terutama anak tahfidz, karena terbukti beberapa kali bermain yang aneh-aneh gitu. Sehingga tahfidz nulis Al-Quran, surat An-Nas, terus besok, misalnya sekarang surat An-Nas sama Al-Falaq, besok surat Al-Ikhlas, tambah lagi satu, terus ganti-ganti gitu. Dan nanti ditandatangani, jadi setelah selesai taklim minta tanda tangan. Dan kalau ada PR, boleh ngerjakan PR. Yang tahfidz ibtidaiyah, kalau ada PR boleh ngerjakan PR. Jadi saat taklim ngerjakan PR gitu, sehingga bermanfaat gitu. Tidak bermain aneh-aneh di sakan maupun di luar pondok gitu. Kita lanjutkan. Masih terkait pada zakat pertanian. Kata Al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, wala yasihu ja'lu dhalika min babi tansisi ala afradi ala afradil ami lima fi dhalika minal hasri taratan wa nafyi lima ada madukira ukhra. Kalimat ini saya kurang memahami maknanya, maka antum garis bawahi kalau sewaktu-waktu ditanyakan kepada yang mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, wa amma kaunul wajibi al-usru. Adapun keberadaan wajibnya zakat itu al-usru, 1/10. Zakat pertanian 1/10, bukan 2,5%. Jadi yang 2,5% itu zakat tabungan emas dan perak gitu. Uang. Adapun pertanian 1/10. Ya, 1/10. Illa fil mustasna, kecuali yang dikecualikan, yakni yang diairi dengan kincir ataupun unta, ya. Jadi dengan tenaga, atau kalau sekarang ya diesel gitu, sekarang diesel. Fanisful usri, maka setengahnya 1/10, berarti 1/20 gitu. Setengahnya 1/10 berarti 1/20. 5%, ya, 1/20 itu 5%. Jadi fanisful usri kamu terjemahkan 1/20 garis miring 5% gitu. Fawajhuhu, maka dalilnya hadis Jabirin An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan fi masaqatil anharu, maka apa-apa yakni pertanian yang saqatil anharu, yang pengairannya itu sungai. Ya, pengairannya anhar, ini sungai-sungai. Sungai dibendung, dialirkan ke sawah gitu. Kayak bendungan Wonogiri. Bendung Colo ya, dialirkan ke sungai-sungai sepanjang yang dilewati itu, saluran itu. Berarti kalau pengairannya lewat saluran sungai. Wal ghaimu, lewat mendung, hujan, berarti gratis, hujan enggak bayar. Saluran juga enggak bayar, gratis intinya gitu. Saluran air atau ghaimu, ghaim itu mendung, maknanya hujan gitu. Itu zakatnya ul usru kata Nabi. Al usru yakni 1/10. Ya, 1/10 gitu. Ini 10%. Gitu, 10%. Wa fi masukiya bisaniyati, adapun yang diairi dengan saniyah ya, mungkin bisa diterjemahkan kincir, diesel, unta gitu. Ini dengan biaya, dengan tenaga, dengan biaya. Kata Nabi, nisful usri, yakni setengahnya 1/10. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Muslimun, wa Nasa'i, wa Abu Dawud, rahimahumullahu jami'an. Wa qala wal anharu wal uyun. Dan beliau mengatakan dalam riwayat lain, anhar, sungai-sungai, dan uyun, mata air. Jadi kalau di daerah pegunungan, itu ada sumber. Jadi sumber dialirkan ke sawah. Gitu. Yang sumber ini kalau di pegunungan berkumpul melewati suatu lembah ya akhirnya jadi sungai gitu. Jadi sumber kecil-kecil berkumpul akhirnya jadi sungai gitu. Itu dalilnya. Dalil kalau diairi gratis dari sungai, sumber air, air hujan, zakatnya 10%. Ini 1/10. Kalau diairi dengan saniyah, dengan unta, diesel, kincir, maka 1/10 gitu. Wa akhrajal Bukhari wa Ahmad wa Ahlu Sunan rahimahumullahu taala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan ulama-ulama pengarang kitab Sunan rahimahullah, min hadis Ibni Umar, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fi masaqati sama'u wal uyunu, pada apa-apa, yakni pada pertanian, yang sakoti sama uwal uyun, diairi oleh langit dan mata air. Langit air hujan, ya, mata air ya, sumber air ataupun sungai. Au kana usriyan al usru, atau diari oleh usriyan ya. Kincir ya. Berarti tadi mungkin kincir yang butuh biaya. Kalau ini kincir yang tidak butuh biaya. Jadi diairi oleh langit, mata air, atau kincir yang enggak butuh biaya gitu. Wallahualam, atau terjemahan lain kayaknya yang seperti itu, yang enggak butuh biaya, kincir otomatis. Jadi karena aliran air, dengan aliran air itu daun kincir itu akan hanyut. Ketika hanyut bawa air gitu. Ketika naik ke atas tumpah ke, ada kasih talang gitu. Tumpahnya ke talang, talangnya ke sawah gitu. Munyer gitu. Apa? Munyer terus gitu. Muter. Muter tapi sambil nyiduk air. Ketika muter nyiduk air, nanti sampai atas tumpah, jatuh ke pipa, ke salurannya itu, ngalir ke sawah, terus gitu. Kincir itu yang kincir gratis. Kalau mungkin kincir yang pakai biaya, mungkin ya diesel itu ya. Jadi mungkin terjemahannya dibedakan antara kincir gratis tanpa bahan bakar dengan kincir yang pakai bahan bakar. Jadi apa-apa yang diairi dengan mata langit, yakni hujan dan mata air, atau asriyan, yakni kincir tanpa biaya, itu al-usru, zakatnya 1/10. Wa fima suqiya bin nadhi, dan apa-apa yang diairi dengan penyiraman, yakni pakai biaya, nisful usri, yakni setengah dari 10 gitu. Setengah dari 10. Kemudian kata beliau, hadisnya sahih ya, riwayat Bukhari. Wal asri, kata al asri, bi fathil muhmalah, dengan di fathah ainnya muhmalah tanpa titik. Kalau muhmalah tanpa titik, ini ain bukan ghain gitu. Untuk apa fungsinya diterangkan seperti ini, ain tanpa titik? Buku zaman dahulu itu sering titiknya itu tambah dengan jamur. Jadi buku itu kalau lama mengeluarkan jamur sehingga muncul titik baru gitu. Kalau diterangkan al-asri bi fathhi, dengan di fathah tanpa titik, walaupun muncul jamur di atasnya tetap dibaca ain bukan ghain gitu. Seperti itu fungsinya, keterangan seperti ini. Kadang hilang tintanya, kadang tambah titiknya karena jamur, jamur kertas gitu. Maka ulama dulu menerangkan satu kata itu kadang diterangkan itu bi fathhi, dengan di fathah, al-muhmalah tanpa titik. Wasa'u al-musallasah, kemudian sa' titik tiga. Sa' titik tiga, kalau titik satu ba' di bawah, titik dua ta', titik tiga sa' gitu. Diterangkan titik tiga. Wa kusirar ra'u, atau wa kasrir ra'i, dikasrah ra'nya. Ra'nya dikasrah. Asri gitu. Asri. Wa huwa alladhi yasrabu bi urukihi, yakni yang minum dengan uratnya, ya, yang minum dengan uratnya. Ini unta. Wakila dan dikatakan yang dimaksud al-asri itu alladhi fisawaki al-ghili, yakni yang pada sawakil ghili wa nahwiha, yakni kincir tapi butuh biaya, ya, dengan putaran mesin, ya, butuh bahan bakar atau dengan biaya, dengan tenaga diputar orang gitu mungkin. Wallah alam, yang jelas ketika tanpa biaya, yakni 1/20. Kalau dengan biaya 1/10 itu aturan zakat pertanian seperti itu. Dan yang dibahas cuma biaya pengairan, biaya tanam ngupah orang, biaya traktor ngupah orang, nggak dihitung, ya tidak dihitung. Jadi panen dibersihkan hasil panennya, yang dilihat pengairannya gitu, yang dilihat pengairannya gitu. Selesai. Berikutnya poin yang kedua, nisabu zuru'i, nisab kadar wajibnya bayar zakat. Kadarnya berapa nisabnya? Wa amma kaunun nisabi khamsatu ausukin. Adapun keberadaan nisab itu 5 wasak. Ya, 5 wasak. Bukan 5 sak ya, 5 wasak. Apa dalilnya? Fali hadisi Abi Sa'id fi Shahihain. Berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu dalam Shahihain wa ghairihima, dan yang selain keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun. Tidak ada pada pertanian yang di bawah 5 wasak itu enggak ada sedekahnya, enggak ada zakatnya. Panen kok kurang dari 5 wasak, enggak ada zakatnya gitu. 5 wasak berapa kemarin? 5 wasak. 1 wasak dulu berapa? 1 sak. 60 sak. 1 sak bagianmu berapa kilo? Bagianmu 1 sak berapa kilo? Dulu sudah dicatat ya? Sudah. 1 sak ada 3. Jadi ada khilaf ya, ada 3. Kalau saknya Indonesia berapa? 1 sak. 1 saknya negara Indonesia berapa? 2,5 kilo. 1 sak itu zakat fitrah itu loh. Ukuran zakat fitrah itu 1 sak. Pemerintah Indonesia menetapkan 2,5 kilogram. Kalau pemerintah Saudi berapa? Lesnah Daimah berapa? 3 kilogram. Itu 1 sak. Ada takaran yang ditemukan, yang itu dikatakan 1 sak Nabi, ya, itu cuma 2,176 kilogram. Itu sok kuno gitu, ditemukan 1 sok kuno, takaran sok gitu. Nah itu ditimbang ketemunya 2,176 kilogram atau 2 kilo,176 gram gitu. Jadi 1 kilo 2 on kurang gitu, enggak seperti itu. Sehingga 1 sok itu karena takaran, kalau ditimbang ya beda-beda wajar gitu takaran. Karena 1 sok itu yakni 4 mut, 4 raup gitu, 4 genggaman 2 tangan seperti itu. Sehingga ketika menggenggam ya berbeda-beda gitu, ditimbang ya enggak sama gitu. Sehingga wajar. Maka seandainya mengikuti sok kuno yang ditemukan ini, maka berarti 1 wasak, satu wasak itu 130,06 kilogram gitu. Sehingga kalau 5 wasak ya kali 5, maka jumlahnya 652,8 kilogram. Berarti 6 kintal setengah lebih dikit. 652,8 kilogram. 6 kintal lebih sedikit. 6 kintal setengah lebih sedikit ya. Saya ulang ya, ditulis 652,8 kilogram. Berarti dalam kurung buka gitu, 6 setengah kuintal lebih sedikit gitu. 6 setengah kuintal lebih sedikit gitu. Kalau mengikuti sok Indonesia, kita hidup di Indonesia, berarti kalau panen ya ikut zakatnya ikut sok Indonesia gitu. Berarti 2,5 kilo satu sok. Berarti kali 60. 2,5 kilo kali 60. Karena 1 wasak itu 60 sok. Berapa berarti? Berapa kilogram? 150 kilogram. Itu 1 wasak. Kalau 5 wasak, 150 kali 5. 100 kali 50 kali 5 500 50 kali 5 250 500 tambah 250 500 tambah 250 750 gitu. 750 kilogram, berarti 7 kintal setengah. 750 kilogram dalam kurung 7 kuintal setengah, 7,5 kuintal gitu. Karena 1 kuintal itu 100 kilo gitu. Itu kalau soknya Indonesia. Berarti kalau panen gandum 7 kintal setengah, maka terkena zakat gitu. Adapun kalau padi khilaf sebagaimana yang kemarin ya. Khilaf, sebagian ulama mengatakan enggak ada zakatnya, sebagian ulama yang dikiaskan itu ada zakatnya. Karena padi itu makanan pokok, ditakar dan ditimbang dan bisa disimpan gitu. Kalau ngikuti soknya lejenah daimah 3 kilo, berarti satu soknya 3 kilo, 1 wasak berarti berapa kilo? Bagian 1 wasak berapa kilo? 3 kilo kali 60 berapa? 6 kali 3, 118 kilogram itu 1 wasak. Nek 5 wasak berarti 180 kali 5 berapa? 100 kali 5, 500. 8 kali 5, 400. 900 gitu. 900 kilogram kalau mengikuti lesnah daimah gitu. Nah, kita masyarakat Indonesia kalau mau zakat pertanian ya berarti nisabnya 750 kilogram atau 7,5 kuintal gitu. Itu nisabnya. Kembali ke kitab. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, li Ahmad wa Ibnu Majah, berdasarkan hadis Ahmad Ibnu Majah rahimahumallahu taala, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al wasaku situna sa'an. Satu wasak itu 60 sa'. Dalam catatan kaki hadisnya dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi walaupun dhaif maknanya benar. Satu wasak itu 60 kilo. Hadisnya dhaif tapi maknanya benar gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat li Ahmad wa Abi Dawud, riwayat Imam Ahmad Abu Dawud rahimahumallahu taala, wal wasaku situna mahtuman. Satu wasak itu 60 mahtum, ya 60 sak gitu. Hadisnya dhaif juga, tapi maknanya 60 sak itu benar gitu. Selesai nisab hasil pertanian. Selesai nisab hasil pertanian. Berikutnya, al anwa ullati laiha laisa fiha zakatun. Macam-macam yang tidak ada padanya zakat. Wa amma kaunuhu la sai'a fima ada dalika. Adapun keberadaannya, tidak ada sesuatu pun, yakni kewajiban zakat, fima ada dalika. Selain itu, selain kurma, gandum, khintah, kismis, gitu. Kalau dikiaskan, makanan pokok ditakar atau ditimbang bisa disimpan. Selain itu, enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya gitu. Kal khodrawati, seperti hijau-hijauan, sayuran gitu. Buah-buahan. Wa ghairuha, dan yang selainnya. Ya, selainnya ya, buah-buahan gitu. Biji-bijian tapi bukan makanan pokok, misalnya apa ya? Kopi. Kopi itu biji-bijian. Tapi bukan makanan pokok. Orang miskin enggak dikasih kopi enggak apa-apa gitu. Ya, enggak apa-apa. Enggak ada zakatnya. Fa wajhuhu mataqaddama, adapun dalilnya telah berlalu gitu. Yang keempat, zakatul asli, zakat madu gitu. Zakat madu. Madu, madu lebah gitu. Dimasukkan di zakat pertanian. Jadi sebenarnya enggak cocok tanam ya madu itu, ternak gitu. Cuma kalau dari sisi ternak peternakan, kemarin yang dizakati ternaknya. Lah ini hasil dari peternakannya di madu gitu. Madu itu kencing lebah gitu. Bukan? Kencing lebah apa bukan? Apa khusus? Khusus memang mengeluarkan madu gitu. Apa memang kencingnya aja manis gitu? Gula. Bukan ya? Enggak tahu apakah kencing atau lainnya. Mungkin bukan ya, masa kencing lebah gitu. Kholal. Kata beliau rahimahullahu taala, wa amma kaunuhu yajibu fil asli. Adapun keberadaan wajib zakat pada madu, beliau berpendapat madu itu ada zakatnya. Gitu. Jadi peternak madu, madu ada zakatnya. Fil asali al usru gitu. Pada madu itu 1/10. Jadi kayak pertanian. Jadi panen madu gitu 1/10. Fawajhuhu hadisu Amr bin Su'aib an abihi an jadihi. Berdasarkan hadis Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu akhadha minal asali usru, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memungut dari madu 1/10, memungut zakat madu 1/10 gitu. Akhrajahu Ibnu Majah, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam catatan kaki sahih. Rajik al-Irwa, lihatlah dalam kitab al-Irwa. Irwa'ul Ghalil fi Tahriji Manari Sabil, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa qala Daruqutni, berkata Imam Daruqutni rahimahullah, yarwi an Abdurrahman Ibnul Haris, meriwayatkan dari Abdurrahman bin Haris wa Ibni Lahi'ah. Nah ini antum garis bawahi, Ibnu Lahi'ah ini ada kisahnya. Ibnu Lahi'ah ada kisahnya. An Amr bin Su'aib, dari Amr bin Su'aib. Ibnu Lahi'ah ini setelah tua hafalannya kacau, ya. Tertimpa, kacau hafalannya. Ditambah beliau dapat musibah, kitab catatan hadisnya terbakar. Orang itu pinter di otak dan di buku, di pikiran dan di buku. Saat tua pikiran berubah, buku nekobong. Gitu, qadarullah seperti itu. Ibnu Lahi'ah ini akhirnya diperselisihkan oleh para ulama. Dia itu rawi yang dhaif atau rawi yang hasan. Riwayatnya boleh dipakai atau tidak. Sebagian ulama, Ibnu Lahi'ah itu dari dulunya dhaif. Gitu. Sehingga tua hafalannya berubah, ya tambah dhaif. Ditambah kitabnya terbakar, ya tambah dhaif gitu. Sehingga beliau dihukumi dhaif. Sebagian ulama diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, Ibnu Lahi'ah ini kalau riwayatnya sebelum berubah hafalannya, belum terbakar kitabnya, masih diterima. Sehingga di sini masih disahihkan oleh beliau rahimahullah. Sehingga hadis tentang madu ini diperselisihkan kesahihannya. Bagi yang menyatakan Ibnu Lahi'ah itu dhaif sebelum berubah hafalannya maupun sesudah, sebelum kitabnya terbakar atau sudah, maka hadisnya dhaif gitu. Adapun beliau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa hadisnya sahih gitu. Jadi letak khilafnya di situ. Sehingga apakah madu itu ada zakatnya, ya akhirnya jadi khilaf. Ya, jadi khilaf. Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah, beliau ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. dan beliau adalah ulama yang paling tahu tentang fikihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Beliau pernah ditanya tentang zakat madu itu, beliau menjawab, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan wajibnya zakat madu gitu. Dan pendapat ini menjadi pendapatnya juga Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang wajibnya zakat madu, sehingga beliau berpendapat madu enggak ada zakatnya. Dan ini, pendapat ini pula dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dan juga Syekh Ibnu Saimin rahimahullah taala, sehingga yang rajih menurut para ulama ini tadi bahwa madu enggak ada zakatnya dan hadis ini dihukumi lemah gitu. Hadisnya dhaif, enggak ada hadis yang sahih gitu. Sehingga madu enggak ada zakatnya gitu. Berikutnya. Wa rawahu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Telah meriwayatkan Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahullah an Amr bin Su'aib, dari Amr bin Su'aib, mislahu, semisal hadis tadi. Yakni hadis Abi Sayyarah inda Ahmad. Hadisnya Abu Sayyarah, riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Abu Dawud wal Baihaqi rahimahumullahu jami'an. Qala qultu ya Rasulullah, aku mengatakan kepada ya wahai Rasulullah, innali nahlan, sesungguhnya saya punya lebah, punya tawon. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'addi al-usura, maka tunaikan zakatnya 1/10. Tunaikan 1/10 gitu. Ini bayarlah zakatnya 1/10 gitu. Tapi wahuwa mungkati'un, hadisnya mungkati', terputus. Hadisnya terputus. Beritanya itu enggak nyambung. Ada rawi yang hilang, terputus gitu. Rawi hadis itu kayak ya kayak setrum gitu ya, kabel listrik enggak nyambung. Kayak kabel itu terputus. Kabel listriknya terputus, strumnya ya enggak sampai gitu. Jadi kalau rawi menceritakan hadis kepadaku, terus kemudian guruku menceritakan hadis lagi, kemudian kok terputus, loncat gitu. Maka terputus. Berarti sanadnya terputus, mungkate gitu. Lah mungkate min kismi dhaif. Hadis mungkati termasuk jenis hadis dhaif. Wa akhraja Tirmidzi an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis lain, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, fil asli fi kulli fi kulli asrati azgakin zakun gitu. Fi kulli asrati azgakin zakun, ini enggak tahu artinya. Ya, kalimat ini antum garis bawahi, saya enggak tahu artinya. Yang jelas maknanya dalam madu itu ada zakatnya gitu. Ada zakatnya. Nah, tiap-tiap 10 arzak itu azqaq itu zakatnya zakun. Allah alam zakun atau zikun juga enggak tahu. Jadi kalimat itu saya enggak tahu. Tapi hadis ini wafi isnadihi sitqatun as-samini. Sitqatun as-samini. Fi isnadi sitqatun as-saminu gitu. Ada rawi namanya sitqatun as-saminu. Wa huwa dhaifun dhaiful khifdi, dan dia ini lemah hafalannya. Lemah hafalannya sehingga hadisnya dhaif juga gitu. Hadisnya dhaif. Wallahu taala alam bisawab gitu. Sehingga yang ditarjih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil rahimahullah, bahwasannya madu enggak ada zakatnya, madu enggak ada zakatnya. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, banyak kurangnya alafu minkum. Ya, mengingatkan lagi tulisannya ditanda tangani ya, diminta tanda tangan ke Mas Musrib. Minta tanda tangan supaya besok nulis lagi. Oh, ini sudah ditandatangani. Dan ditandatangani pakai bullpen. Di pinggirnya atau kalau PR ya jangan ditandatangani, kalau PR pinggirnya. Kalau tulisan ayat, jadi untuk kegiatan ibtidaiyah, kalau taklim nulis Al-Qur'an. Ya, nulis Al-Qur'an, kalau ada PR ngerjakan PR. Dan ada laporan sebagian anak enggak ngerjakan PR, maka kesempatan ba'da maghrib dikerjakan PR-nya gitu. Subhanakallahumma bihamdik, satu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.